selalu begitu. Kamu tak pernah menyenangkan hatiku, selalu membuat aku marah, memaksa aku menjauh. Selalu begitu, kamu merasa paling benar sendiri, tak mau mendengarkan kataku, memaksa aku menjauh. Dan aku menyerah, tak kuat ku tahan, ku tak mau lagi kau ada di sini. Inilah saatnya, ku sudahi saja, ku tak punya lagi sisa kesabaran. Sabar ku.